kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sebulan kegajan, satu kino tanam dekat dengan kirawi ringan warna terbarang. Dan kesawan jajan lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayang. Kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sebulan kekancan, kapan dino tanam nikah dengan kirawi ringan larni tetap bareng. Dan kesawan jajan lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekaca tapi sayang-sayangnya. Dikira pacaran, sebulan kekaca, tak penting mau tanam nikah dengan kirawi ringan warna tetap bareng. Dan kesawan jajan lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayangnya.